Indonesia untuk Persipura Jayapura. Kebanggaan kita bersama. Persipura selalu ada di hati, takkan terganti abadi sampai mati. Everybody put your hands up.